الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. Ya ma'asub yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-44 dan setelahnya dari surah Hud. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qila ya ard, dan dikatakan kepada bumi ini, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama' wahai bumi, ibla'i ma'aki, telanlah oleh engkau air ini. Yani bumi diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyerap airnya, yang sebelumnya Allah memerintahkan untuk mengeluarkan. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyerap, menelan airnya. Qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i, dan wahai langit hendaknya engkau berhenti menurunkan air. Ini Allah memerintahkan kepada langit dan bumi. Baik. Dan kedua, makhluk ini sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langit yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, demikian juga bumi. Allah memerintahkan kepada keduanya untuk taat, dalam artian pada saat ini bumi untuk menelan airnya dan barakallahu fikum, langit diperintahkan untuk berhenti menurunkan airnya. Aqli'i wa ghidhal ma, secara otomatis tentunya air pun surut. Yang sebelumnya menenggelamkan apapun yang Allah SWT perintahkan untuk ditenggelamkan. Kata Rasulullah SAW, seandainya ada seorang yang dirahmati pada saat itu, maka Allah akan merahmati ummas sabi, dari kalangan orang-orang yang tidak mau naik ke perahunya Nuh AS. Ummas sabi ini diceritakan bahwa senantiasa dia sangat sayang terhadap anaknya. Ini perempuan sangat sayang terhadap anaknya. Dia berusaha menyelamatkannya sekuat kemampuannya, sampai berada dia di atas puncak gunung dan tetap air menjangkaunya. Air mulai naik ke mata kakinya, ke lututnya, sampai ke pinggangnya. Dia tetap berusaha untuk mengangkat anaknya. Tapi air pun sampai ke dadanya. Tetap dia terus mengangkat sampai tenggelam dia. Dia tetap berusaha untuk menyelamatkan ayah anaknya, sehingga semuanya pun tenggelam biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi seandainya ada orang yang dirahmati pada saat itu, maka perempuan inilah yang akan dirahmati. Karena Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafir. Qala sahabi ila jabali ya'simuni minal ma. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Yang dirahmati hanyalah orang-orang yang ada di atas perahu, perahu Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Selainnya tidak ada rahmat untuk mereka. Barakallahu fiik. Yani mereka pun dibinasakan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. dan Allah telah tetapkan urusannya, dan berlabuhlah perahu Nuh AS di atas Bukit Judi namanya. Bukit Judi adalah bukit yang Allah SWT tentukan bahwa di atas bukit inilah dari perahu Nabilah Nuh AS bersandar. Dikatakan bahwa perjalanan Nuh AS di atas perahu itu ada sekitar 1 tahun. Barakallahu alaikum. 1 tahun di atas perahu. Ada juga yang mengatakan yang lainnya, walhasil lama beliau di atas perahu itu, diombang ambing. Barakallahu alaikum. Dan perahunya Nuh alaihi salatu wasallam memiliki penutup bagian atas. Memiliki penutup bagian atas. Sehingga air tidak masuk. Baik. Maka diperintahkanlah burung-burung tertentu untuk mengecek. Barakallahu fikum, bagaimana kondisi daratan. Barakallahu fikum, kondisi daratan. Sehingga ketika dipastikan bahwa orang-orang pun sudah bisa turun dari perahu, maka Nabiullah SAW merintahkan semuanya untuk turun. Barakallahu fikum. Orang-orang yang beriman, barakallahu fikum, dengan pasangannya masing-masing tentu. Ada yang mengatakan 80 berarti kali 2. Barakallahu fikum, dengan pasangannya. Walhasil turunlah mereka ke atas muka bumi ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin, dan dikatakan maka jauhlah dan jauhlah untuk orang-orang yang zalim, yakni binasalah dan binasalah orang-orang yang aniaya, yang melakukan kesyirikan, yang melakukan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang didakwai begitu lama tapi tetap enggan dia dengan keimanan. Wallahul musta'an. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Dan Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam berdoa memanggil Rabb-nya sambil mengatakan, Rabbi inna bani min ahli. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk adalah keluargaku. Wa inna wa'adakal haq, sementara janjimu adalah benar adanya. Wa antah kamul hakimin, yaitu bagaimana bisa engkau membinasakan anakku sementara dia termasuk keluargaku yang engkau janjikan untuk diselamatkan. Baik, ini permintaan Nuh alaihi salatu wasalam. Ya, ini ketika sang anak dipanggil, diajak, tidak mau dia. Maka Nabiullah Nuh menagih janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menyelamatkan keluarganya. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Nuh, dia anakmu itu tidak termasuk keluargamu yang aku beri janji untuk aku selamatkan. Innahu amalun ghairu salih, karena dia beramal dengan amal yang bukan amal salih. Yani pertanda bahwa Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam sudah begitu barakallahu fikum begitu mendakwai dan menasihati sang anak, mengingatkannya, usahanya telah dia lakukan, tugasnya, kewajibannya telah dia tunaikan. Baik, yakni yang kami janjikan kepada engkau Nuh alaihi salatu wasalam adalah keluargamu yang beriman, karena kami telah mengatakan sebelumnya, kul nahmil fiha min kullin zawjain itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alil qawl wa man aman. Ini termasuk man sabaqa alil qawl, Allah telah tetapkan atasnya bahwa dia tidak akan beriman, maka dia tidak akan diselamatkan. Yang diselamatkan hanyalah orang-orang yang beriman. Baik. Wa ahlaka, dan keluargamu, illa man sabaqa alil, kecuali orang-orang yang telah Allah tetapkan atasnya, yakni kebinasaan, kehancuran. Yang termasuk anakmu, putramu ini. Ini yang tafsiran yang benar, barakallahu fikum, karena ada yang mengatakan bahwa putranya ini bukan putra sesungguhnya. Ada yang mengatakan anak tirinya, ada juga mengatakan la haula illa billah, ungkapan yang para ulama menganggap itu penafsiran yang jauh. Barakallahu fiikum. Baik. Penafsiran yang jauh, ada yang mengatakan bahwa anak zina. Baik, barakallahu fiikum. Ya, walaupun istrinya Nuh alaihi salatu wasalam termasuk orang yang tidak beriman, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membiarkan istri seorang nabi pun melakukan perzinahan. Oleh karena itu ketika tuduhan ada diarahkan kepada Aisyah bahwa Aisyah melakukan perzinahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala cemburu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum mensucikan, membersihkan nama Aisyah dari Allah, dari tuduhan-tuduhan itu. Allah membersihkan dan mensucikan nama Aisyah dari tuduhan-tuduhan keji yang dituduhkan oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah telah melakukan perzinahan. Yang benar dari tafsiran ini, innahu laisa min ahlika, yakni bukan anakmu yang, bukan keluargamu yang kami tetapkan atasnya keselamatan. Barakallahu fikum. Bukan orang-orang yang kami janjikan keselamatan untuknya karena dia tidak mau beriman. Sementara yang kami selamatkan dan janji untuk mereka keselamatan adalah hanya orang-orang yang beriman dari kalangan keluargamu dan orang-orang yang mengikuti engkau. Innahu amalun ghairu salih, karena amalannya bukanlah amal salih, bukan kebaikan. Ini karena kekufuran dia, dia dibinasakan. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, maka jangan pernah lagi engkau meminta kepada aku yang engkau tidak ketahui ilmunya. Inni a'iruka an takuna minal jahilin, aku menasihati engkau, mengingatkan engkau agar supaya engkau tidak bersama dengan orang-orang yang bodoh. Ya, ini meminta sesuatu yang barakallahu fikum engkau tidak ketahui. Masyaallah, barakallahu fikum. Ya, ini beberapa ayat tentang Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, perjalanannya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan walaupun keluarga sendiri, kalau memang dia tidak mau beriman, dia tidak mau ikut, maka tidak akan ada faedahnya kedekatan dia dengan orang-orang yang soleh. Walaupun ayahnya sendiri, walaupun suaminya sendiri, walaupun kerabatnya sendiri, barakallahu fikum. Semua orang akan mengambil kemanfaatan dari hasil usahanya masing-masing, bukan karena kekerabatan. Barakallahu fikum. Walaupun hanya ayahnya seorang nabi, barakallahu fikum, istrinya, suaminya seorang nabi, barakallahu fikum, ponakannya seorang nabi dan seterusnya. Kalau dianya sendiri tidak mau beriman, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaat kekerabatan itu. Wallahul musta'an. Ini menjadi pelajaran kita, barakallahu fikum. Baik. Ini karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai orang-orang yang pernah dekat dengan kehidupan kita. Barakallahu. Masalah urusan keselamatan, urusan masing-masing. Setelah semuanya menunaikan tugas masing-masing. Barakallahu. Anak telah menasihat orang tua, orang tua menasihati anak. Saudara dengan saudaranya telah menasihati dan telah menunaikan tugasnya masing-masing. Setelah itu semuanya bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing. Wallahu a'lam. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.